Pernahkah Anda melihat sebuah tim atau proyek yang awalnya bergerak dengan sangat cepat, penuh energi, merilis fitur demi fitur setiap minggu, tapi tiba-tiba Macet total. Iya, tiba-tiba mandek begitu saja. Bener banget. Anda pasti tahu situasinya. Setiap orang tampaknya mengambil keputusan teknis yang berbeda-beda di sudut ruangan mereka sendiri, kode jadi sangat berantakan, dan mendadak menambahkan satu tombol sederhana saja butuh waktu berminggu-minggu dan rapat yang tidak ada habisnya. Sangat melelahkan. Nah, jika Anda pernah merasakannya atau mungkin sedang berada di fase itu sekarang, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah tumpukan catatan dari panduan teknis yang sangat esensial, spesifiknya dari bab 50. Betul, judulnya Technical Review Board and RFC Process. Ya, menjaga koherensi arsitektur di tengah skala yang meledak. Misi kita di sesi ini sebenarnya sederhana. Ini adalah jalan pintas bagi Anda untuk memahami bagaimana perusahaan raksasa mengelola ratusan engineer. Ratusan, bahkan ribuan. Tepat. Mengelola ribuan orang tanpa membunuh inovasi. Kita akan melihat mengapa obrolan santai di warung kopi gagal total di skala besar. Dan bagaimana merancang sistem tata kelola yang justru mempercepat kerja Anda, bukan memperlambat. Oke, mari kita bedah ini. Dan ini sebenarnya siklus hidup yang sangat klasik di industri kita ya. Hampir setiap organisasi engineering memulai dengan cara yang persis sama. Fase startup yang penuh semangat itu? Ya, betul. Ada sekelompok kecil pemikir cerdas di sebuah ruangan, mungkin dengan satu papan tulis putih penuh coretan. Energi mereka seolah tidak ada habisnya. Keputusan arsitektur di fase ini tidak butuh rapat formal. Tinggal teriak dari meja sebelah, kan? Persis, diputuskan sambil makan siang. Seseorang nanya, hey, kita pakai PostgreSQL aja ya untuk back-end. Lalu yang lain sambil mengunyah bilang, boleh, sikat. Tidak ada notulen, tidak ada dokumen tebal. Sangat organik. Dan tahu apa yang menarik? Di fase itu, metode tersebut bekerja dengan sangat luar biasa. Eksekusinya kilat. Masalahnya baru muncul ketika organisasi itu melewati sebuah titik kritis, titik yang seringkali tidak kasat mata. Nah, sumber materi kita memberikan satu metafora yang menurut saya sangat tajam ya untuk memvisualisasikan fase ini. Perusahaan yang baru lahir itu ibarat amoba. Amoba, organisme bersel satu. Ya, ia bisa hidup, mencari makan, merespon lingkungan tanpa butuh sistem saraf pusat, tanpa otak. Sangat efisien untuk ukurannya. Betul, ketika tim Anda membesar dari 5 orang menjadi 50, lalu 150 orang, organisasi Anda bukan lagi amoba. Anda berevolusi menjadi organisme kompleks, seperti tubuh manusia yang punya triliunan sel. Bayangkan triliunan sel itu bergerak sendiri-sendiri. Kacau balau, kan? Coba bayangkan, sel di tubuh kita mencoba berkoordinasi untuk mengambil segelas air, tapi tidak ada otak yang ngasih aba-aba sentral. Pasti tumpah semua airnya. Kekacauan itulah yang di dalam teks ini disebut sebagai fragmentasi anarkis. Ketika sistem saraf informal, seperti obrolan makan siang tadi, mulai gagal menangani kompleksitas, gejalanya akan menyebar kemana-mana. Mari kita lihat contoh spesifik dari teksnya. Silakan. Bayangkan Anda punya tim A. Mereka sedang bikin layanan baru dan memutuskan pakai MongoDB. Alasannya gampang. Oh, ini paling cepat untuk development. Cepat dan praktis. Iya, lalu 6 bulan kemudian organisasi merekrut tim B. Kasus penggunaan datanya mirip, tapi tim B ini lebih suka relasional. Jadi mereka pakai PostgreSQL karena dianggap lebih matang. Oke, dua database berbeda sejauh ini. Lalu bulan depan muncul tim C. Mereka tidak tahu menau soal diskusi tim A dan tim B. Mereka putuskan pakai DynamoDB murni karena alasan kita nggak mau repot ngurus server. Tunggu dulu. Kalau saya jadi pengacara setan di sini nih, bukankah di dunia teknologi modern, otonomi tim itu diagungkan? Wajar dong membiarkan engineer milih alat yang paling mereka sukai biar kerjanya cepat. Itu poin yang valid banget. Dan itulah jebakan utamanya. Otonomi memang bagus, tapi otonomi tanpa penyelarasan adalah bencana operasional. Akibat dari pilihan tim A, B, dan C tadi, organisasi Anda sekarang harus menanggung beban berat. Beban pemeliharaannya ya? Betul. Anda harus merekrut orang untuk mengelola 3 set keahlian database yang berbeda, 3 standar keamanan, 3 sistem backup, 3 prosedur pemulihan. Ini bukan diversifikasi yang sehat, ini adalah utang arsitektur. Anda membangun tubuh raksasa tetapi dengan tulang yang patah di 100 tempat berbeda. Wow, tulang patah di 100 tempat? Ya, sumber kita bahkan mencatat sebuah kasus ekstrim. Ada perusahaan dengan 150 engineer yang menggunakan 7 bahasa pemrograman berbeda untuk microservices mereka. Hanya karena preferensi ego dari masing-masing tim. 7 bahasa untuk 150 orang. Coba bayangkan betapa mustahilnya memindahkan seorang engineer dari satu tim ke tim lain. Mereka pasti merasa seperti mahasiswa baru lagi. Harus belajar dari nol. Nah, ini mengantarkan kita ke satu konsep yang namanya agak seram. Di sumber kita disebut bus factor. Dari yang saya baca, ini berkaitan erat dengan bahaya mengandalkan ingatan manusia. Betul sekali. Bus factor ini metrik yang sangat nyata. Pertanyaan dasarnya begini untuk Anda yang mendengarkan. Berapa banyak orang kunci di tim Anda yang kalau hari ini mereka tertabrak bus atau skenario baiknya, menang lotre dan pensiun ke pulau tropis, proyek Anda akan langsung gagal total? Kalau sistemnya informal, biasanya angkanya cuma satu kan? Cuma satu. Ada cerita nyata dari literatur yang kita bedah ini. Sebuah perusahaan e-commerce besar tiba-tiba kehilangan waktu pengembangan selama 6 bulan penuh. 6 bulan? Itu waktu yang sangat lama di dunia tech. Kenapa bisa begitu? Karena satu arsitek utama mereka resign dan pindah ke kompetitor. Yang krusial untuk dipahami di sini adalah perusahaan itu tidak kehilangan satu baris kode pun. Kodenya ada, tersimpan rapi. Lalu apa yang hilang? Yang hilang yang melangkah keluar dari pintu bersama arsitek itu adalah konteks. Pengetahuan tentang mengapa sistem itu dibangun sedemikian rupa. Tim yang ditinggalkan kebingungan. Mereka berbulan-bulan mencoba mendebat kenapa dia pakai metode ini dan bukan itu. Karena mereka tidak tahu alasan aslinya. Tepat. Dan akhirnya, karena frustrasi, mereka menulis ulang bagian-bagian yang sebenarnya masih berfungsi sempurna. Jadi, bagi Anda pendengar, coba evaluasi berapa bus factor di tim atau proyek Anda saat ini. Pertanyaan yang sangat menohok. Dan disitulah kebutuhan akan sistem tata kelola sentral menjadi tidak bisa ditawar lagi. Biasanya organisasi merespons ini dengan membentuk Technical Review Board, atau kita sebut saja TRB. Iya, TRB. Tapi jujur saja, di banyak tempat, 3 huruf ini sering memicu hawa dingin. Para engineer sering melihat TRB sebagai sekelompok birokrat tua yang tugasnya cuma cari kesalahan, semacam polisi arsitektur. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ketakutan itu sama sekali tidak salah. Kenyataannya banyak perusahaan yang salah mendesain TRB mereka. Dan TRB yang salah desain memang lebih merusak. Mitos bahwa mereka adalah polisi arsitektur harus dihancurkan. Jadi mereka seharusnya bertindak sebagai apa? TRB yang ideal adalah pembuat peta dan penjaga jalan tol. Bukan polisi yang sembunyi di balik rambu untuk menilang engineer. Mereka menetapkan infrastruktur dasar, memastikan jalanannya aman. Tapi mereka membiarkan tim produk menjadi supir yang mengendalikan mobilnya sendiri. Menarik. Tapi ada bahaya lain nih. Terkadang TRB ini berubah jadi sekedar rubber stamp. Tukang stempel. Setuju. Maksudnya, mereka menyetujui apa saja asal dokumennya rapih. Tepat. Karena sibuk, mereka cuma lihat judul proposal, ngangguk, lalu tanda tangan, tanpa evaluasi mendalam. Ini menciptakan ilusi tata kelola. Organisasi merasa aman karena ada pagar pelindung. Padahal saat sistem gagal total, semua saling tatap dan nanya, loh, bukannya desain ini udah lolos TRB? Oke, jadi kalau TRB bertugas menjaga jalan tol tapi nggak boleh jadi polisi yang nilang setiap saat, gimana persisnya mereka tahu mana keputusan yang harus diintervensi dan mana yang dibiarkan? Kalau mereka ngecek setiap detail, rapatnya nggak akan ada habisnya. Nah, sumber kita punya framework operasional yang sangat brilian, matriks keputusan 2x2. Matriks dampak dan reversibilitas ya? Betul. Sembuh vertikalnya adalah dampak. Sembuh horizontalnya adalah reversibilitas, yaitu seberapa mudah sebuah keputusan bisa dibatalkan setelah dieksekusi. Bisa kasih contoh konkret ke pendengar kita? Tentu. Mari kita lihat kuadran pertama. Keputusan dengan dampak tinggi dan sulit diubah. Misalnya, mengubah database utama dari PostgreSQL ke Cassandra. Ini keputusan fondasi. Kalau salah pilih, biaya migrasinya mahal sekali. Sangat mahal dan bisa bikin layanan mati berbulan-bulan. Keputusan di kuadran pertama ini wajib masuk TRB. Bandingkan dengan kuadran keempat ya. Dampak rendah dan mudah diubah. Tepat sekali. Di kuadran keempat isinya hal-hal taktis. Mengubah struktur nama variabel atau milih library kecil untuk animasi antar muka. Kalau rusak, tinggal dikembalikan ke versi sebelumnya dalam 5 menit. Ini mutlak menjadi keputusan otonom tim. Kalau yang begini harus masuk TRB, tim bisa mati dicekik birokrasi, kan? Benar, makanya matriks ini membebaskan TRB dari mengurusi hal remeh. Masuk akal. Tapi ini memancing pertanyaan soal dinamika manusianya. Siapa sebenarnya yang berhak duduk di kursi TRB ini? Kalau isinya cuma orang yang udah lama nganulis kode, mereka pasti terputus dari realitas lapangan. Keanggotaannya harus dikalibrasi dengan hati-hati. Menurut panduan ini, harus ada kombinasi. Pertama, anggota inti permanen, arsitek utama, perwakilan keamanan, platform, dan data. Menjaga arah strategis jangka panjang. Betul. Lalu yang kedua, anggota rotasi. Anda harus mengundang engineer senior dari tim produk untuk duduk di dewan ini selama 6 hingga 12 bulan. Ini untuk mencegah groupthink. Membawa perspektif segar dari garis depan. Dan ada aturan emas di sini. Manager produk atau engineering manager murni, yang tugasnya mengurus bisnis dan tidak lagi ngoding, dilarang keras memegang hak suara. Ini murni forum teknis. Lalu cara ambil keputusannya gimana? Tinggal voting angkat tangan? Menariknya, voting justru sangat dilarang. Voting itu cepat, tapi menciptakan faksi yang menang dan kalah. Yang kalah bakal malas-malasan ngodingnya. Proses TRB harus digerakkan oleh konsensus. Artinya, bukan berarti semua harus setuju 100%, kan? Bukan. Tapi semua pihak, terutama yang keberatan, merasa kekhawatiran mereka telah didengar dan dibahas logis, sehingga mereka bisa menerima keputusan final itu. Oke, kita sudah bahas siapa mereka dan matriksnya. Sekarang bahas senjatanya. Proses RFC atau Request for Comments. Jujur saja, dengar kata RFC itu, yang terbayang di kepala saya adalah formulir administratif panjang yang membosankan. Anda tidak sendirian. Banyak yang anggap itu sekedar rintangan. Padahal RFC itu bukan dokumen desain kaku. RFC adalah sebuah alat berpikir. Alat untuk memaksa penulis kode melangkah mundur sejenak ya? Keyboard. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari catatan kita. Kalau kita bedah anatomi RFC, ternyata bagian yang paling kritis itu justru bagian alternatif yang dipertimbangkan. Iya, bagian alternatif ini adalah tes kejujuran intelektual. Kalau bagian ini cuma diisi satu kalimat seadanya, itu bendera merah yang besar bagi TRB. Artinya, engineer-nya nggak mengeksplorasi solusi lain? Persis. Mereka cuma ambil ide pertama di kepala mereka dan pakai RFC untuk cari pembenaran. RFC yang tangguh mengharuskan Anda menuliskan pendekatan lain, kelebihan dan kelemahannya, serta argumen logis mengapa alternatif itu ditolak. Tapi nulis alternatif yang kita tahu bakal ditolak itu kedengarannya buang waktu. Gimana caranya ini nggak bikin tim jadi lambat? Itulah mengapa ada saus rahasia di tahap siklus hidup RFC. Namanya umpan balik dini. Kesalahan banyak tim adalah mereka mengurung diri 3 minggu, nulis RFC tebal, lalu langsung lempar ke publik. Langsung dibantai saat rapat pastinya. Habis dibantai. Yang benar adalah, saat ide masih berupa coretan kasar, bagikan secara informal ke 1 atau 2 anggota TRB. Dapatkan kritik saat ide itu masih murah dan mudah diubah. Untuk memastikan kita benar-benar paham nih, mari gunakan simulasi studi kasus dari sumber kita. Katakanlah ada tim produk A. Aplikasi mereka sering lambat. Kalau satu layanan mati, layanan lain ikut mati. Masalah latensi dan ketergantungan yang klasik. Ya, jadi mereka nulis draft RFC untuk beralih dari pemanggilan layanan REST yang sinkron menuju arsitektur berbasis event pakai Kafka. Idenya masuk akal. Lalu apa yang terjadi saat draft ini masuk proses umpan balik TRB? Disinilah TRB bersinar. Perwakilan tim platform bakal bilang, ide bagus, tapi infrastruktur Kafka kita lagi transisi, belum siap nampung trafik sebesar proyeksi kalian. Lalu dari sisi keamanan? Tim keamanan akan menyoroti, tunggu, event yang dikirim ini berisi data transaksi sensitif, kalian wajib nambah lapisan enkripsi. Jadi TRB nggak langsung nolak, tapi ngasih lihat titik butanya. Tepat. Dan yang paling kritikal, seorang anggota TRB menyarankan penggunaan pola outbox atau outbox pattern. Bisa dijelaskan sedikit soal pola outbox ini? Kenapa saran ini penting banget? Sederhananya, di sistem seperti Kafka, ada resiko server mati sedetik sebelum pesan dikirim ke antrian, padahal database lokal sudah diupdate. Datanya tidak sinkron. Pola outbox mengatasi ini dengan menyimpan pesan sementara di tabel khusus di database yang sama. Menjamin pesannya pasti terkirim ya? Betul. Saran teknis ini menyelamatkan perusahaan dari kehilangan data bernilai jutaan dolar. Menakjubkan. Jadi setelah digempur dari berbagai sisi, hasil akhirnya apa? RFC-nya jadi sangat matang, TRB memberi status diterima dengan syarat. Tim A Boleh pakai Kafka, tapi dengan syarat pilot project skala kecil selama 3 bulan dan wajib kolaborasi dengan tim platform. Ini contoh tata kelola yang nggak membunuh inovasi, cuma memandu biar mendarat aman. Elegan sekali, memoles batu jadi berlian. Tapi ini mengarahkan saya pada dilema para manajer nih. Gimana kita menyeimbangkan ini? Kita takut under governance atau anarki amoebal tadi. Tapi kita juga takut over governance, birokrasi yang mencekik sampai engineer nunggu sebulan cuma buat nambah tabel. Keseimbangan itu ada pada prinsip risk tier review. Lightweight by default, escalation based. Secara bawaan, tata kelola ini harus terasa seperti udara, tidak terasa berat. Caranya dengan tumpukan teknologi yang sudah disetujui. Blessed stack. Betul. Kalau Anda pakai standar perusahaan, misal bahasa Go, PostgreSQL, dan React, Anda bebas berlari kencang. Nggak perlu bikin RFC tebal. Eskalasi cuma kalau mereka keluar dari jalur itu. Kalau butuh database aneh yang belum pernah dipakai. Tepat. Saat merintis jalan baru menembus hutan, barulah butuh pengawasan TRB. Tapi, dan ini memunculkan pertanyaan penting, gimana dengan lapisan budayanya? Sistem secanggih apapun hancur kalau nggak ada psychological safety atau rasa aman psikologis. Ruang rapatnya nggak boleh terasa seperti ruang interogasi. Betul. Kalau engineer dipermalukan, mereka cuma akan bawa ide-ide membosankan yang aman dari cecaran dewan. Inovasi mati. Itulah sebabnya harus ada pemisahan pemikiran, fase divergen dan konvergen. Di tahap divergen, semua melempar ide tanpa dikritik. Di tahap konvergen, barulah dievaluasi. Dan ini mengarah pada prinsip disagree and commit. Budaya disagree and commit itu lemnya. Anda boleh berdebat keras pakai data. Tapi saat keputusan diketok palu, semua harus keluar ruangan dengan komitmen 100% untuk menyukseskan sistem itu. Nggak boleh ada sabotase diam-diam. Nggak boleh bilang, tuh kan, saya bilang juga apa saat ada masalah. Sukses TRB itu diukur dari seberapa sedikit keputusan besar yang harus ditarik kembali di masa depan. TRB yang baik bekerja hening di latar belakang. Jadi, apa arti dari semua ini? Tata kelola bukanlah musuh kelincahan. TRB dan RFC adalah pengganda kemampuan. Ada satu kutipan emas di panduan ini. Ini bukanlah pilihan antara cepat dan tertib. Ini adalah pilihan antara cepat untuk sementara waktu dan cepat selamanya. Tata kelola yang baik itu terasa seperti kebebasan. Kebebasan bergerak tanpa nabrak orang lain. Dan setiap RFC yang ditulis hari ini sedang membangun memori institusional. Saat tahun depan ada engineer junior nanya kenapa sistemnya begini, jawabannya sudah terekam permanen. Arsip kebijaksanaan yang tak ternilai. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Anda, para pendengar, melangkah lebih imajinatif sedikit. Anda sudah dengar pentingnya memori institusional dan negosiasi manusia di TRB. Tapi bayangkan di masa depan, saat alat AI sudah bisa membaca seluruh repositori kode perusahaan secara real-time. Wah, bayangkan. Engineer tinggal ngetik tujuan, dan AI otomatis nulis draft RFC lengkap dengan analisis resiko dan alternatifnya. Persis. Jika itu terjadi, apakah peran TRB akan berubah? Mungkin mereka nggak lagi mengevaluasi kode, tapi berubah jadi semacam editor yang mengevaluasi bias dari mesin tersebut. Dan yang lebih menantang lagi, mampukah mesin memahami rasa aman psikologis? Pertanyaan yang sulit. Kepekaan emosional saat harus menolak ide usang dari arsitek senior tanpa menghancurkan moral timnya itu sangat manusiawi. Betul sekali. Apakah AI bisa sehalus itu? Sebuah pertanyaan perbatasan yang sangat menarik untuk Anda renungkan sendiri di organisasi Anda. Terima kasih banyak telah bergabung dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.